Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun income-mu, tolong jangan pernah menomorduakan orang tua dalam hidup. Pernah menomorduakan orang tua. Apa artinya yang kita miliki? Harta yang banyak, tanah yang luas, kemuliaan di mata manusia. Tapi kalau ridho orang tua kita enggak dapat, buat apa? Buat apa hafal Quran? Buat apa hafal sunnah? Buat apa senang bersedekah? Buat apa dipandang mulia oleh manusia? Kalau sama orang tua kita enggak akur. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Sama mertua enggak ngomong udah 2 minggu. Sama tetangga enggak kenal. Enggak demen sama tamu. Kita disuruh berbuat baik, ibadah yang paling dekat di orang tua. Fala takul lahuma uff. Jangan berkata uff. Uff di situ diterjemahkan kayak orang ambil napas. Subhan. Iya, Bu. Tolong belikan telur dong 2 kilo. Ya Allah, beli telur. Itu uff. Jangan berkata ah, jangan berkata cih. Apalagi sampai menghardik, mencaci, memaki. Orang tua kalau sudah manggil samina wa tuana. Tidak ada kata tidak kalau orang tua sudah mengatakan sesuatu yang baik. Wa kullahuma qaulan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang karim, sesuatu yang mulia. Makanya ayat selanjutnya mengatakan yakni fidlahuma janahan dhulli minar rahmati wa qarrabbirhamhuma. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu. Bakpi burung merendah di hadapan induknya. Jadi jangan cuma gara-gara pendidikan kita yang agak tinggian dikit, titel yang agak panjang depan dan belakang nama kita, membuat kita menjadi orang yang sombong di hadapan orang tua kita. Jangan. Ridhonya Allah ada jadi di orang tua, murkanya pun sama. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini, yang orangnya belum hidup zaman sahabat. Nabi pernah mengatakan, nanti ketika kau menaklukkan Syam wahai Umar bin Khattab, berdoa, mintalah doanya Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais ya Rasulullah? Belum ada orangnya. Dia bukan penghafal hadis, dia bukan penghafal Quran, dia bukan ulama, dia tidak selevel dengan Hasan Basri, dengan Muhammad bin Idris Al-Syafi, dengan Ahmad bin Hanbal, dengan Abu Hanifah, Malik. Cuma kelebihan Uwais itu meletakkan posisi di tempat yang benar. Anak mencintai orang tua, berbakti kepadanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, dan orang yang paling bertakwa yang kedua setelah dia mentauhidkan Allah, orang yang wabil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Orang tua enggak bosan, mulutnya ini enggak kering basah doain anak. Duha enggak putus, tahajud dirutinkan. Cuma minta derajat buat anak-anak. Sekarang kamu jadi baik karena doa mereka. Kata Rasulullah kan begitu. Siapa yang menyangka kalian besar karena doa orang-orang seperti mereka? Bahagiakan hati mereka. Rasakan kenikmatan memandang dua pemandangan paling indah di atas dunia. Memandang Ka'bah dan memandang wajah orang tua. Ini kalau antum kolaborasikan, punya rezeki, antum bayarkan ke travel, antum tuntun tangan orang tua antum. Ayo Bu, angkat tangannya Bu. Bismillah, Allahu Akbar. Pas lampu hijau Bu ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ibu ini rukun Yaman, Ibu pegang. Baca Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Angkat tangan Ayah, angkat tangan. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Bu, Pak, angkat tanganmu yang tinggi. Ini sofa. menghadap kiblat, berdoa yang baik, berdoa yang banyak, berdoa yang lama. Tidak mungkin lisannya basah kecuali mengatakan, ya Allah, habli minas salihin, habli minas salihin, ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Dan doanya menerawang ke tujuh lapis langit, anak menjadi anak yang soleh. Menerawang ke tujuh lapis langit, anak menjadi anak yang soleh. Anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga dia simpulkan teknik cinta yang diajarkan oleh orang tuanya. Cinta orang tua ke anak gitu kan, Masya Allah. Makin anak punya kekurangan, makin timbul cinta dia, betul. Itu cintanya orang tua. Makin anak punya masalah, makin kepikiran sama dia. Nah kalau anak yang berilmu harus paham, ibumu, ayahmu ini makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Maka mana fungsimu untuk mereka? Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir.